Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini halaqah kita yang ke-40 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-37. Hadis dari Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli, mereka masih memiliki khiyar selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur di dalam jual belinya dan menjelaskan hal-hal berkenaan dengan apa yang patut untuk dijelaskan, maka jual beli mereka akan mendapatkan keberkahan. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bayhima. Akan tapi kalau keduanya berbohong dan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan kepada pihak satunya lagi, maka keberkahan akan dihapuskan di dalam atau dari transaksi jual belinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini termasuk salah satu hadis pokok yang menjelaskan tentang jenis jual beli yang bermanfaat dan jual beli yang bermudarat. Karena seorang yang dia melakukan muamalah atau jual beli ataupun transaksi yang lain, ada kalanya transaksi yang dilakukan justru merupakan transaksi yang bermanfaat baginya, benar-benar mendatangkan untungan duniawi dan ukhrawi baginya. Namun ada kalanya muamalah yang dia lakukan, transaksi yang dia lakukan justru muamalah yang memudaratkan dirinya sendiri, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Apa ketentuannya? Apa yang bisa menentukan itu bermanfaat atau tidak? Maka disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah sifat jujur di dalam melakukan muamalah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan, fa in sadaqa wa bayyana, kalau jujur maka dia akan mendapatkan keberkahan, kalau dia berbohong maka akan dihapuskan keberkahan darinya. Maka barang siapa dia jujur di dalam muamalahnya dan dia menjelaskan semua hal-hal yang harus dan perlu untuk dijelaskan kepada pihak lawannya di dalam bertransaksi, baik itu berupa aib yang ada atau kekurangan yang ada atau sesuatu yang pokoknya dia harus menjelaskannya supaya pihak pembeli misalkan benar-benar ridho dengan apa yang telah dibelinya, jikalau dia telah menerima barangnya, tidak kecewa dengan apa yang dia beli. Maka yang seperti ini adalah jual beli yang bermanfaat. Muamalahnya akan menjadi muamalah atau jual beli yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat di dunia karena dengan itu berarti dia menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk jujur dalam muamalah. Juga dia selamat dari dosa. Di samping itu akan turun keberkahan di dalam muamalahnya. Bermanfaat di akhirat karena dia akan mendapatkan pahala dan dia selamat dari iqab kelak yang mengancam orang yang tidak jujur dalam muamalah. Sebaliknya barang siapa dia berdusta dan menyembunyikan aib di dalam transaksi jual belinya, tidak terang-terangan atau tidak berusaha untuk menjelaskan apa yang perlu diketahui, padahal itu sesuatu yang penting untuk dia jelaskan, maka yang seperti ini muamalahnya muamalah yang justru akan menjadi mudarat baginya, dikarenakan di dunia dia mendapatkan dosa dari muamalah tersebut dan akan dihapuskan keberkahan padanya. Dan jikalau keberkahan telah dihapus dan diangkat dari suatu muamalah, maka tentunya orang yang melakukan muamalah tersebut dia akan merugi dunia dan akhirat. Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwasanya dari hadis ini maka kita mengetahui tentang haramnya tadlis, haramnya melakukan penipuan di dalam bermuamalah, baik dengan cara menyembunyikan aib barang atau dengan cara kish penipuan dengan metode yang bermacam-macam, dengan cara mengurangi timbangan atau takaran, maupun dengan cara bohong terhadap suatu barang yang dijual. Sebagaimana pula termasuk hal yang haram dan termasuk kadzib dalam jual beli adalah adanya an-najash, yaitu tawar-menawar palsu dengan tujuan untuk menaikkan harga ketika ada pembeli. Atau talakil jalab, yaitu orang yang dia membeli barang atau menjual barang sebelum sampai di tempat pemasaran secara umum, sehingga dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan menipu pembeli atau penjualnya. Kalau pembeli dan penjual tidak bisa mengetahui harga pasarannya, maka yang seperti ini, semua ini termasuk jual beli yang haram, muamalah yang bermudharat bagi pelakunya. Kemudian beliau menjelaskan dhabitnya, yaitu yang menjadi tolak ukur kapan suatu jual beli itu dikatakan jual beli yang dia berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari pihak pembeli, adalah jikalau dia melakukan sesuatu dalam muamalah yang dia sendiri tidak senang diperlakukan dengan cara tersebut. Maka itu berarti dia pun tidak boleh melakukan dengan cara tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil satu faedah, yaitu tentang hukum khiyar majlis, yaitu bolehnya seorang pembeli maupun penjual untuk memilih apakah ingin melanjutkan akad atau membatalkan akad selama keduanya masih berada di tempat transaksi. Ini disebut sebagai khiyar majlis. Dan ini terletakkan Nabi SAW, Aynab al-bayi'ani bil-khiyar. Dua orang yang melakukan jual beli, mereka masih memiliki khiyar. Malam yatafarraqa, selama mereka belum meninggalkan tempat transaksinya. Sehingga seorang apabila dia telah melakukan jual beli, ternyata dia berubah pikiran, dia ingin membatalkan akadnya, selama mereka masih di tempat transaksi, maka masing-masing boleh membatalkan, baik itu penjual, pihak penjual maupun pihak pembeli. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang tentunya hadis ini termasuk dari di antara hadis-hadis pokok yang berkenaan dengan permasalahan jual beli. Saya cukupkan sampai di sini untuk halaqah kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.